terus membisu. Sememangnya indah, tiada bertulang, namun itu bukan alasan berdiam. Percintaan hanya suatu perbandingan. Kekasih cintaku, ibarat rimba, anehnya di barat tinggallah debuan arang. mana dulu ku cari sentuhan kasih, berlagu di hati tercipta seri cinta, belum pernah ku merasa. Sehingga aku bertemu jernih cahaya wajahmu, arti kasih terhias, bermakna cintaku berbalas. Akan terbina Yakma sarang batu. Thank you. Oh, Bye. seakan jelas karena masih ku terasa kehadiran biarpun terkadang kenyataan adalah satu kemestian perjalanan. Di sepanjang waktu.